Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat bermusyawarah. Semoga musyawarah ini menghasilkan qalbun salim. Karena Allah tidak melihat rupa dan harta, tidak melihat casing, tapi walakin yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Kesuksesan musyawarah kalau kita membuat menjadi orang yang berhati bersih, jauh dari cinta dunia, kesombongan, ketakaburan, tapi menjadi hati yang makin takut kepada Allah dan menghasilkan keputusan yang melimpahkan amal soleh kita, baik bagi umat, terutama juga bagi bangsa kita ini. Semoga Allah melindungi dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dan dari amal yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.